Nabi ini kok jenis yang rada aneh. Sakbare Isra Mi'raj Nabi ini kan duwe kebiasaan aneh. Napa? Duwe kebiasaan pamit. Pada jam-jam tertentu Nabi ini ku pamit teng sahabat, Kang, aku pamit sik ya. Meneh, engko dilu meneh, Kang, aku pamit sik ya. Meneh, Kang, aku pamit. Nah, sahabat niki suwe-suwe kaya pengin ngerti to. Nabi iki ben pamit kok jame padha. Akhirnya kali para sahabat kan didingkek Nabi niku. Delok ini Nabi iki ngopo to? Ngene. Ternyata Nabi niku begitu didingkek kali para sahabat, ngerti didingkek nggih. Diintip nih lah, diintip kali para sahabat nih. Nabi nih gua ngumbah rai, terus ngumbah tangan, gini-gini terus gini, terus Nabi ki ngopo lho. Kok ono ngene, ono ngene, ngene, ngene, yo bar rampung dadak toleh-toleh ngene, yo ngene. Nabi ki ngopo iki, Kang? Lho dereng ngene ngerti salat niku wong durung tau salat kok. Jadi sholat niku mboten kok kita Islam ono yo sholat niku mboten. Gini ku Nabi itu. Nah sahabat sama ini telok nih Nabi ngopo ikang saya ikang. Nambah wong ini terus ini. Terus mbok diluk diluk. Yuk ngambung lemah. Yuk. Mbok golek apa? Yo ngoten niku to. Oh iki tambah rasan-rasan sedaya. Iki ngopo sih Nabi iki? Nabi iki sak jane napa? Nah suwe-suwe jenengane para sahabat iki ora kuat ngempet ta wong bolo ke. Iku takok jeneng Nabi, apa Kang? Ngapunten jenengan nek pamit niku tak intip. Lah apa? Jenengan kok ngumbah-ngumbah ngene iki terus ngene, ngene, ngene, ngene. Niku napa? alah Kang, Kang tadi kowe iki dingge aku ta. Nggih, intip aku kowe iki. Iku salat jenenge, salat. Sholat ini kenapa? Ya sholat ini nyembah Gusti Allah. Gusti Allah penjenengan? Ya iya aku ingin ditimbali rono. Nah Gusti Allah ini penjenengan kan podo kali Gusti Allah kula. Ya iya. Lam kula mboten diulangi napa? Kowe jaluk diulangi to? Ya nggih jeng Nabi mbok kula barang niki diulangi. Ya wis nek ngono sesuk ya dorene tak ulang sholat. Ngene iki ya kaya kaya arep diulang senam ngoten niki kok podonan. Tak ulang sholat ya sesuk ya. Nggih nggih jeng Nabi. Kang sesuk diulang sholat, domrene ya. Nggih, yo yo yo. Nah, akhirnya kelompok. Begitu kelompok dikongkon diulangi wudu. Diulangi terus. Ayo ayo ayo yo yo yo. Baris ya. Kena kena. Yo sabu sabu sabu lurus lurus lurus. Itu ni enak Nabi. Yo aja kokian takok yo. Deloken wae aku sholat yo selu kamar wae temune. Isale sholat delok delok delok. Lah Nabi delok. Allahu akbar. Melok mburi ini gitu. Oh Nabi gini, Allah Akbar. Nabi ruko, elu ruko. Allah Akbar. Nah, Nabi sembahyang ini kan ngadep Gusti Allah, wong Nabi gini, wong barbaru Gusti Allah, sing mburi. Sing sahabat pinter-pinter, kongkong delok, yang delok Nabi. Allah Akbar. Nah sing mburi, sing batui-batui ini. Allah Akbar. Koncone disikut, Kang. Gusti Allah iki tok ora. Ora iki. Ora eneng kok. Lho napa sebabe? Lho ribuan tahun niku ibadah niku ana patunge. Terus Islam niku ngulang ibadah ra eneng patunge. Nah yo ki angel to. Bayangane niku lak Gusti Allah model anyar iki rupane kaya ngopo kan ngono. Lho kan sing model lawas kan lata uza manat ubal. Lah nek Islame apa nek Gusti Allah Kanjeng Nabi ini kita mesti dikandani ketawal ora ketok. Lah pikire wong-wong niku wong ora ketok mbok-mbok nek pas salat iku ke ketok. Lah mulai ya digoleki Allah. Ketok ora Kang? Ora kok mbok. Akhirnya meneh. Kapan meneh Kanjeng Nabi? Engko-engko rene meneh. Melek Isya. Lah akbar. Ora ketok wong tambah peteng. Kapan meneh? Subuh. Lah, engko kapan meneh Nabi? Engko zuhur. Nah, nek zuhur iki ketoke ketok wong awan kok panas, padang. Zuhur, Allahu akbar. Ora ketok tetepan bu ning ndi? Akhire didelok rene, ora ketok kok. Kok ora ketok. Bolak-balik ngoten niku masalah akhire. Tabat niku mogok ora gelem sembah. Sembahyang ala Kang, kok ngopo Gusti Allah ora ketok kok. Lah kerusak suwe-suwe niku lah jeneng Nabi niku ndangu. Ya Kang. Apa to kok do kerusak-rusak lho ora sembayang niku nggih mboten jeneng Nabi. Lah napa? Nangel. Nek kok angel, nek Gusti Allah ora ketok. Angel wong biasane kula niku gak ada patung lah panjenengan iki tak pikir wingi ora ketok niku nek biasa nek pas salat tak kira ke ketok lho kok ya tetep ora ketok. Ki angel jeneng Nabi angel wis tak sida. Lha ngoten niku Nabi iki mboten ngamuk niku mboten. Ya matur teng Gusti Allah terus diulangi nika. Teko malaikat Jibril sadida bayadi syabi wa sadida sawadi sa'ni terus lungguh kondo mahwal iman. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sedak tak mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sedak tak mahwal ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Lu dulangi ku. Lu akhirnya kan jenabi oh kangkang wis beres ya. Napa jeneng Nabi? Wis dulangi aku. Napa? Aku ora urusan ya wong aku bar petuk Gusti Allah. Wong aku iki klebu golongan anaka tarahu. Aku iki ora kaanaka aku iki. Lah kowe iki wong panjenengan wae ora weruh ya. Diulangi ubudullah ka anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Dadi ngibadah iku kaya-kaya weruh Gusti Allah. Lah dene kok wis mbok goleki kok ora weruh, ya wis sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Iki Kang, ya iso. Nggih, insyaallah. Nah, akhire jeneng Nabi Allahu Akbar. Jeneng Nabi anak taro weruh ana online Nabi niku. Nah, sing sahabat pinter-pinter kongkon kaya-kaya weruh saged Allahu Akbar kaya-kaya dep-depan karo Gusti Allah tenan ini wajah tu wajah. Saking iso ngono niku rumangsa dep-depan sampai wedi ngarepe rumangsane Gusti Allah, kentengene rumangsane swarga, kiwone rumangsane geni neraka, mburine kaya-kaya malaikat mungkar malaikat Israel nyabut nyawa, ngisore kaya-kaya wawatan Shiratal Mustaqim. Dadi Allahu Akbar kaya-kaya weruh tenan, sampai wedi sampai keringeten sampai saking sampai dipanasi kile mboten kro. Rasa. Lah sing mburi tambah rumangsa dep-depan karo Gusti Allah tambah eling liya liyane Allahu Akbar tambah ini wajah tu wajia semakin ini wajah tu wajia duduk Gusti Allah sing teko malah lah wedhusku mau piye wedhusku piye Allahu Akbar adek gabaku kudanan. Iki ra iso niki sing mburi niku tambah menghadirkan Allah. Wis sing teko iki ra tambah pangeran, tambah sanane. Akhire Jeneng Nabi. Ya, napa? Mboten saged sian Jeneng Nabi. Nek ora iso. Kula niku wis mbayangno tukan wis muni ini wajah tu wajia. Tapi meng dilu tok bar ngoten niku melek niku kula niku weruh sanane. Kuping kula krungu sanane. Wis kula niku mboten iso. Lha nek kowe wis ra iso ngono ku ya wis cukup, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Wong kowe ora iso rumangsa delok Gusti Allah, ya kowe rumangsa didelok Gusti Allah wis cukup. Lha nek meng ngoten mawon nggih saged jek Nabi. Akhire Allahu Akbar sing ngarep dhewe Nabi perlu Gusti Allah. Sing sop loro sing pinter-pinter ngalim-ngalim iso rumangsa delok Gusti Allah. Lah sing mburi wong panjene wis dipaksa ya tetep ra iso. Mula sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire Allahu Akbar ini wajah tu wajiah. Tetep apa mo? Akhire Kang coba didelok Gusti Allah. Lha niku mula aja ribut nggih. Salat niku kelas-kelasan ora kok yo terus padha kabeh niku mboten. Ka'annaka tarahu ana sing saged. Neng ono sing boten saged, mula sing boten saged ya sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula kaya awak dhewe niku sampean salat kok mencelip Allahu Akbar. Sampai direwangi Allahu Akbar. Wis dingonokno wis piye kok tetep nek melek kok lho sarunge bolong. Oleh sing ra oleh niku terus dicunyuk-nyuk ngene niku boten oleh niku batal. Allahu Akbar terus ana ting ting ting ting bakso. Oleh sampean niku. Sing penting niku aja kok terus rong mangkok, Pak. Nana mboten oleh. Allahu akbar. Terus ngerti-ngerti ana sing ngentut itu kadang niku nek pecet terus tit. Oleh panjenengan. Niku angsal mboten napa-napa, sing mboten oleh niku terus lah niku mboten oleh. Lah niku soalnya sing kak iki wis jelas ra iso kaan naka taro. Ora iso. Isone nameng kaya-kaya apa isone nameng rumangsa didelok Gusti Allah. Lah niku iki penjelasan dasar sawang Allah. Iki mau. Lho kan sampe enggak betul, enten tuh saat ini sholat model eh sarap model ngini-ngini model apa hasilnya podo anggaran Allah akibau bismillahirrahmanirrahim sampai hizma rabbikal a'da alladhi khalaqa fasawwa mana gue mesti pikiran ya alah suwe ini pula enak sholat niku. Ana kelas-kelasane dhewe-dhewe. Nek nabi aja ditakokno wong nabi niku anaka taro. Weru kok nabi niku. Sahabat sing pinter-pinter kaya sahabat Atim diceritake teng gene kitab-kitab niku. Lah niku saged rumangsa weruh Gusti. Allah lan nek kelas e awak dhewe niku tambah rumangsa weruh, tambah berusaha, sing teko niku malah mboten Gusti Allah, malah wedhus. Lah sing model ngene iki napa cukup rumangsa didelok Gusti Allah mulo sampean iso Allah akbar. Dene lha mulo salate awak dhewe niku salat paling enak, pon to. Salat Pak, salat aliyan niku salat paling enak, wong salate ora weruh. Wong awak dhewe niku asline kan mboten wajib salat. Lho, asline kan awak dhewe niku ora wajib salat, wong ora tau weruh. Ya ora tau dikongkon to, karo Gusti Allah. Sampeyan tahu diceluk karo Gusti Allah, salat to karo wong aliyan. Mboten ten. Mboten ro, tenang mawon. Mula asline kan awak dhewe ora wajib salat. Lha sing wajib salat niku Kanjeng Nabi. Nah, awak dhewe dadi wajib salat soalnya ngandel karo Kanjeng Nabi coba ora ngandel ora wajib salat. Lha gitu kan. Lha mula awak dhewe niku wong ora kelase niku wong ora weruh, sing weruh niku nah Nabi mula aja kemlinti dadi wong iku. Awak dhewe niku ora iso. Nggih to? Wong sing weruh niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing weruh, awak dhewe iki gayane tok. Wong arep ngirim paket iki ra weruh alamate ndi ra weruh to? Mula awak dhewe niku diulangi, nek wong awak dhewe ra weruh, titip karo sing weruh. Lah mula awak dhewe niku ben salat niku wajib maca salat. Salawat niku alamat prangkone niku. Lho kudu nitip sampean wong ora weruh kok kemlinti. Mula kelas awak dhewe niku nek napa-napa, nek ora dititipke nabi ora tutuk.